الله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 3 4. Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ambil dari mereka sedekah. Perintah dari Allah untuk mengambil dari orang-orang mukmin yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Min amwalihim, dari harta-harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Harta yang dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekah sebanyak apapun, maka tidaklah dianggap khanz. Khanz itu harta yang ditimbun, harta yang ditimbun. Harta yang ditumpuk, harta yang ditimbun, dengan bahasanya kanz, itu akan diazab pemiliknya nanti dengan azab, dengan harta itu. Barakallahu fiik. Harta benda yang dia tumpuk itu dilempengkan jadi setrika. Yang setrika ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yuhma 'alaiha finari jahannam wa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum takizun. Yawma yuhma 'alaiha, harta benda yang mereka miliki dunia di dunia yang tidak dikeluarkan zakatnya, ini akan dibakar dan dipanaskan dalam api neraka dan dijadikan setrika. Satu kuah, kuah itu setrika. Wa bihaji bahuhum, jidat-jidat mereka, wa junubuhum wa dhuhuruhum, jidat mereka dulu, jidat. Kenapa jidat dulu dikatakan para ulama kita? Ketika orang-orang yang seperti ini didatangi oleh para fuqara, masakin, orang-orang yang minta-minta, akhirnya berkutu dulu. Ini sikap reflek yang ada pada mereka ketika dimintai langsung berkerut keningnya. Barakallah. Maka dikatakan satu kuabi haji bahuhum, jidatnya dulu yang disini, wajunubuhum, setelah dia mengerutkan keningnya dia pun mulai berbalik menyampingi orang bagian sampingnya. Selama yang disetrika untuk yang kedua adalah junubuhum, kemudian yang ketiga wadhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka ketika betul sudah 100% dia membelakangi orang. Maka dikatakanlah kepada mereka, dhuku ma kuntum taknizun, rasakanlah oleh kalian apa yang dunia kalian timbun-timbun di dunia, yang kalian tidak keluarkan zakatnya, tidak kalian keluarkan sedekah. Hadukum akuntum taknizun. Jadi walaupun harta itu ada banyak terkumpuk, kalau keluarkan zakatnya maka tidak dikatakan kanz. Tapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya tidak dikatakan kanz, tapi kebalikannya kalau tidak dikeluarkan itulah kanz. Kanz. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan," ambil dari mereka itu, orang-orang beriman, ataupun bahasan sebelumnya dari orang-orang yang telah khalatu amalan shaliha wa akhara sayyi'ah, yang telah mencampur kebaikan dan kejelekan. Ambil zakat-zakat mereka. apa guna dan manfaat dari zakat dan sedekah ini? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kau bersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat-zakat, sedekah-sedekah. Barakallah. Suci hatinya, bersih hatinya dari sifat tamak, rakus, pikir. Bersih. Barakallah. Sifat tamak, rakus, pikir ini bersih dari hatinya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan bersih hartanya dari tercampurnya harta itu dari sesuatu yang tidak halal untuk. Kalau ada orang mengatakan, oh ana betul-betul perhatian, yang ana dapatkan ini 100% barakallahu fikum murni hasil keringat saya. Ya, kita katakan, ya boleh jadi. Tapi di sana ada perkara-perkara yang bukan cuma sekedar penipuan, barakallahu fikum, curang dalam jual beli. Tapi di sana ada perkara-perkara yang lain, seperti sumpah misalnya, barakallahu fikum, bersumpah sekedar untuk melariskan dagangan. Atau taruhlah kalau memang betul-betul bersih, bahwa uang yang didapatkan itu memang murni dari yang halal, tetap di sana ada haknya para perkelompok, haknya para masakin yang tidak boleh kita ambil dan kita harus keluar. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, awsah, kotoran, kotoran harta. Barakallahu. Maka tujuan dikeluarkannya sedekah dan zakat ini adalah apa? Untuk membersihkan hati kita dari ketamakan, pikiran, perkataan, penyakit-penyakit hati yang lainnya yang berhubungan dengan harta, dan membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain. Maka Allah merintahkan Rasulnya untuk mengambil. Kud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli 'alaihim, dan doakanlah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh para a'immah kita dari Abdullah bin Abi Aufa mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ada orang yang membawa sedekah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW senantiasa mendoakannya. Pada saat itu ayahku Abu Aufa membawa zakatnya ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma salli ala Abi Aufa, ala ali Abi Aufa. Allah salawatlah untuk keluarga Abi Aufa. Dan Rasulullah SAW senantiasa mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Sebagian orang, khususnya pada saat itu, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ayat ini dipakai untuk mengingkari kewajiban zakat. Ayat ini dipakai dalil untuk mengingkari kewajiban zakat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ini perintah untuk Nabi, kud min amwalihim. Cuma Nabi yang diperintah untuk mengeluarkan, untuk menerima zakat dan menarik zakat. Setelah itu tidak ada lagi. Itu dalilnya mereka. Dalilu mani'iz zakah. Dalilnya orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Setelah meninggalnya Rasulullah, mereka berkata, oh sudah, tidak lagi harus kewajiban mengeluarkan zakat. Karena kewajiban zakat itu hanya di zaman Rasulullah SAW. Jika beliau masih. Oh. Umar, para sahabat yang lainnya, terkhusus Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Oh, kencang dalam masalah. Jadi beliau mengatakan uqatilanna man mana'a zakah alladhi kanu yaqulunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain beliau mengatakan law mana'uni anaqan aw iqalan kanu yaqulunahu ya yaqulunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man. Andainya mereka menghalangi aku untuk mengambil anak-anak unta mereka sebagai zakat yang dulunya mereka serahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan perangi mereka semuanya karena mereka meninggalkan zakat. Zakat itu adalah qarinus shalah. Zakat itu adalah temannya salat. Siapa yang memisahkannya maka aku akan memerangi. Dan memang diperangi oleh Umar, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, dan disepakati oleh sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Barakallahu fiik. Zakat tidak banyak, barakallahu fiik. Diambil cuma sekali setahun. Kecuali zakat pertanian. Itu pun sangat sedikit persentasenya. Timbang apa yang Allah berikan kepada kita yang baik. Boleh jadi sedekah kita lebih banyak dari zakat-zakat. Zakat perhitungannya ada. Barakallahu. Perhitungannya ada. Dari jenis-jenis harta tersebut. Adapun sedekah, enggak. Terserah kita mau sedekah dari apa, bentuknya apa, banyaknya bagaimana, berapa. Maka Allah SWT mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Karena doa-doa yang datang dari wahai Rasul itu mereka sahabatmu yang memberikan sedekah-sedekahnya, zakat-zakatnya, sakanun lahum. Ada ketenangan bagi mereka. Ada ketenangan daripada mereka, kepuasan pada mereka. Wallahu samiu 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubat. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat? Ayat ini secara khusus barakallahu fikum 104 mendorong orang-orang agar supaya mau taubat dan mau bersedekah. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat? Sebanyak apapun dosa seseorang, sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia mau tobat kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha menerima tobat. Baik. Wa ya'khudhu shadaqat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengambil sedekah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan man tasaddaqa bi sadaqatin min kasbin thayyib aw min kasbin halalin, barang siapa yang bersedekah dari hasil usaha yang halal, walaupun sebesar biji kurma, satu kurma saja, barakallahu fiik, dari hasil usaha yang halal, yaqbalullahu ta'ala bi yaminihi tsumma yurabbiha kama yurabbi ahlukum subuhahu hatta yasiraka al-jabal. Atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menerima satu butir kurma ini yang kalian sedekahkan, dan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan tangan kanannya, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkannya yang tadinya sama seperti apa? Ujung jari atau sejempol ini kurma, Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkannya sampai sama seperti gunung Uhud per bijinya. Barakallahu fiik. Allah yudhaifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya bagi siapa saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah barakallahu fiik. Wa ya'khudhu shadaqat wa annallaha huwa at-tawwabur rahim. Allah yang menerima sedekah. Allah yang menerimanya duluan sebelum jatuhnya ke tangan orang yang berhak untuk mendapatkan. Anda menyodorkan pemberian-pemberian, sedekah, zakat kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Allah sudah menerima duluan sebelum diterimanya oleh orang tersebut. Barakallahu fiik. Wallahu huwa tawwabur rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima tobat dan maha penyayang. Barakallahu fiik. Ini dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita mengeluarkan zakat harta kita dan mengeluarkan sedekah-sedekahnya. Barakallahu fiik. Dan ketika kita sebagai penerima zakat atau sedekah atau sebagai amilnya, maka kita mendoakan oleh orang pada orang-orang yang mengeluarkannya dengan doa kebaikan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar apa yang kalian ucapkan, bahkan apa yang terbetik dalam diri-diri kalian, dan maha mengetahui. Dan hasungan untuk senantiasa bertobat dan mengeluarkan sedekah-sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Sedikit atau banyak, apa yang kita bisa dan mampu kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya di sisinya. Kita tutup dengan para tuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.